seindah itu. Ku tak mengerti apa yang terjadi hingga berakhir. Bagaimanakah kabarmu? Berhasilkah lupakanku? Diriku yang bodoh ini masih mendambah hadirmu. Waktu kau sedihku di sini, waktu kau senang kau di. Janjimu hilang arti. Lihatlah perjuanganku. Namun jika memang harus berakhir sampai di aku rindu kau yang dulu, dan obrolan kecil kita kini bagai dua orang asing tidak sama.